Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Azza wa Jalla yang tak pernah lelah untuk menebarkan rahmatnya bagi seisi alam. Semoga kita terus meningkatkan keimanan kita, apalagi khususnya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah, yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 44 dan juga sampai 47. Mengenai penjelasan dari makna ayat-ayat ini tentunya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Pak Quraisy Shihab yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Dan juga di tengah-tengah kita Pak hadir ibu-ibu yang semuanya serba putih, bersih, suci insya Allah ya Bu. Puasa kan Bu? Insya Allah ya. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mujahidin Tangerang dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rahman Total Persada. Assalamualaikum semua ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita akan melanjutkan surat yang kemarin ya Pak ya. Pada hari ini ayat 44 dan juga sampai 47 ya. Silakan Pak, bisa dimulai. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam episode yang lalu sudah digambarkan semacam keheranan bagaimana orang-orang Yahudi itu meminta putusan pada Nabi Muhammad, padahal mereka punya kitab suci. Katanya mereka punya kitab suci. Dan lebih aneh lagi bahwa mereka sudah mendapat putusan yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam kitab suci mereka. Mereka menolaknya. Dan yang lebih aneh lagi dari itu, bahwa mereka meminta putusan itu pada Nabi Muhammad. Nah, baru ayat kita kali ini menyatakan demikian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya firman Allah, kami telah menurunkan Taurat itu, di dalam Taurat itu ada hudan, ada petunjuk dan ada cahaya. Ulama-ulama mengartikan hudan artinya hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban agama. Sedangkan nur, mereka artikan prinsip-prinsip ajaran agama. Agama itu ada yang dinamai usuluddin, prinsip-prinsipnya. Dan ada juga yang dinamai rinciannya. Saya berikan contoh. Kita prinsip-prinsip ajaran agama, tauhid, ya kan? Percaya hari kemudian, percaya ada nabi-nabi, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Nah, ada lagi rinciannya. Sholat itu ada waktunya, ya. Sholat itu ada mukaddimahnya, wudu dan lain-lain sebagainya. Itu namanya rincian ajaran agama. Dan di dalam Taurat ini ada prinsip-prinsip ajaran agama, itu yang diartikan dengan nur, dan ada juga hudan, itu yang diartikan dengan rincian ajaran agama. Jadi mestinya kalau memang mereka tidak percaya pada Nabi Muhammad, tidak usah kesana, buka aja kau punya kitab. Di dalam kitabmu ada prinsip ajaran agama, ada juga rincian ajaran agama. Ya. Yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Prinsip-prinsip dan rincian-rincian yang terdapat di dalam Taurat itu, dengan petunjuk Taurat itu, orang para nabi yang menyerahkan diri kepada Allah memberikan putusan kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat. Para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan kepada orang-orang Yahudi. Kita lihat. Setelah Nabi Musa datang, setelah Nabi Musa, itu masih ada nabi-nabi sudah beliau sebelum datangnya Nabi Isa. Ulama-ulama dari Bani Israel itu dulu jadi nabi-nabi mereka. Dulu menjadi nabi-nabi. Nabi Muhammad bersabda, ulama ummati ka'anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Nah, jadi di sini dikatakan, kitab Taurat yang diturunkan itu oleh nabi-nabi mereka, maksudnya yang menjadi ulama-ulamanya dan berstatus nabi-nabi itu, itulah yang memberikan putusan kepada orang-orang Yahudi. Baik. Ada juga ulama yang mengartikan An-Nabiyun itu Nabi Muhammad. Jadi seakan-akan di sini, jadi di sini bagaikan menyatakan Taurat yang diturunkan yang terdapat rincian ajaran agama di dalamnya dan prinsip-prinsipnya itu oleh Nabi Muhammad, beliau memutuskan perkara untuk orang-orang Yahudi. Persoalannya lantas muncul, ayat kita ini menggunakan bentuk jamak An-Nabiyun. Nah, Muhammad itu kan satu, mestinya dia hanya berkata An-Nabi, tapi di sini dikatakan An-Nabiyun. Nah, kata ulama, sengaja Allah menyebut dalam bentuk jamak untuk mengisyaratkan bahwa semua keistimewaan nabi-nabi yang lalu itu berkumpul pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menyatakan Nabi Muhammad memberi putusan, tetapi dia menggunakan kata An-Nabiyun untuk menggambarkan semua keistimewaan nabi yang lalu ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera melanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Dan pada hari ini kita sedang membahas ayat 44 dan juga seterusnya. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, kita lanjutkan. An-Nabiyun alladzina aslamu. Itu nabi-nabi masuk Islam atau tidak? Masuk Islam. Ayuh, Muhammad apalagi? Iya. Kenapa di sini dia katakan An-Nabiyun alladzina aslamu, nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah? Jawabannya, inti dari keberagamaan itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Kalau Anda tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, itu berarti Anda tidak beragama. Maka di sini sengaja digarisbawahi alladzina amanu alladzina aslamu, supaya menggarisbawahi pula bahwa beragama kita menyerah pada Tuhan. Apa yang dia perintah kita lakukan, apa yang dia tetapkan kita terima, karena kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah. Kelanjutan ayat ini menyatakan warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah. Juga memberi putusan dari apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil untuk orang-orang Yahudi itu Ar-Rabbaniyun. Ar-Rabbaniyun itu adalah ulama-ulama yang sangat dalam pengetahuannya, yang bisa menarik hukum. Istilahnya dalam ilmu fikih, mujtahid. Al-Ahbar itu ulama-ulama yang belum sampai pada tingkat tertinggi. Jadi di sini dikatakan bahwa yang memberi putusan dari kitab Taurat itu adalah ulama-ulama yang amat dalam pengetahuannya, itu sudah dibawa Nabi, dan ulama-ulama yang biasa juga itu juga memberi putusan berdasar kitab suci ini. Disebabkan apa? Bimastahfazu min kitabillah. Karena memang mereka itu diperintahkan untuk memelihara kitab suci. Nah, memelihara kitab suci yang pertama supaya tidak hilang. Ya. Jadi ada yang hafal. Memelihara kitab suci supaya diamalkan. Kalau mau diamalkan, orang perlu ngerti. Kalau mau dimengerti, perlu difikirkan. Ulama-ulama cerdik cendekia membaca, mempelajari Al-Quran, memberikan contoh sosialisasinya, sehingga orang bisa mengerti. Dan bahwa penjelasan-penjelasan yang diberikannya itu harus sesuai dengan perkembangan mereka, harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa meninggalkan teksnya ini. Itu tugasnya ulama, itu tugasnya cerdik cendekia. Itu yang dikatakan di sini. Itu sebabnya di ayat yang lain dikatakan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu sekalian rabbaniyin, orang-orangnya Tuhan, rabbani. Karena kamu mempelajari, mengajarkan Al-Qur'an atau mengejarkan kitab suci dan mempelajarinya secara terus-menerus. Itu kewajiban kita, mempelajari secara terus-menerus kitab suci. Wa kanu 'alaihi syuhada. Para nabi, para orang-orang cerdik cendekia, para ulama itu menjadi saksi-saksi atas kebenaran kitab suci itu. Itu tugas mereka. Kanu alai syuhada. Baru di sini ada pesan, fala takhshawna sawakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Kalau begitu kamu jangan takut pada orang, jangan sembunyikan suatu ketetapan ilahi karena takut pada orang, tapi jangan juga jual itu dengan harga yang murah. Jangan jual ayat dengan harga murah. Bisa enggak dijual dengan harga mahal? Boleh. Gimana? Jangan mengantuk dong ibu-ibu. Masa ayat Quran bisa dijual dengan harga mahal? Allah di sini menyatakan janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Maksudnya karena betapapun mahalnya, banyaknya yang kamu terima, itu masih murah. Ini ayat tidak bisa dinilai. Nah, orang biasa, orang Yahudi, kita kembali lagi kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu menukar ayat-ayat Tuhan ini, boleh jadi karena takut. Di sini dipesan, jangan takut. Boleh jadi karena mau uang. Dikatakan, jangan jual. Betapapun kamu menjualnya, berapa banyak pun, itu harganya. Bukan itu harganya. Ini tidak bisa dinilai dengan uang. Itu pesannya. Fala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menetapkan hukum karena tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Nah, baru lanjutan ayat ini menjelaskan apa itu antara lain rincian yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs wal aina bil aini. Kami telah menetapkan di dalam kitab Taurat itu bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, yang membunuh dibunuh, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka dibalas dengan seimbang. Baru dikatakan faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu. Siapa yang secara tulus membebaskan saudaranya dari kewajiban untuk dibalas, maka itu adalah sedekah buat yang bersangkutan. Ada dua orang, saya melukai si A berkata, udahlah, tidak usah, saya tidak menuntut balas dari kamu. Kalau itu dengan tulus dia sampaikan, maka itu menjadi sedekah buat saya yang menerimanya, sehingga saya gugur, tidak wajib lagi untuk terkena sanksi. Itu yang termaktub dalam kitab suci Taurat, dan itu juga yang termaktub yang dipesankan Allah dalam Al-Quran. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, kita lanjutkan Pak. Lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surat Al-Maidah. Silakan dilanjutkan, Pak. Baik, tadi kita katakan siapa yang berhak menuntut qisas lalu dia tidak menuntut dan membebaskan yang terpidana itu dari tuntutan hukum, maka pembebasan itu menjadi penebus dosa bagi yang bersangkutan. Baik, kita lihat di sini lalu dikatakan lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Tadi al-kafirun, mereka itulah orang-orang yang kafir. Di sini orang-orang yang zalim, yang berlaku aniaya. Ada riwayat disebut oleh Imam Al-Qurtubi bahwa di surah kita ini secara berurut nanti kita akan lihat, sekali Allah berkata malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, itu orang kafir. Yang tadi yang baru kita baca itu orang-orang zalim, ada lagi nanti itu orang fasik. Semua itu berbicara terhadap orang kafir yang non muslim. Tapi ada juga yang berkata yang mampu untuk melaksanakan ketetapan Tuhan dan dia tetap percaya tapi tidak mau melaksanakannya, maka itu yang zalim. Kita tidak namai dia kafir karena dia beriman. Oke, baik. Kita lanjutkan ayat kita. Wa qaffayna ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Nah, setelah kepergian Nabi Musa dan nabi-nabi sebelum Isa, Allah mengutus lagi Nabi Isa. Wa qaffayna ala atharihim. Kepergian rasul-rasul dan nabi-nabi yang lalu itu disusul dengan kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa ini menurut ayat kita di sini musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Beliau membenarkan kandungan Taurat. Jadi kalau kita lihat sekarang, kitab Taurat atau perjanjian lama sekarang itu mengandung hukum. Injil yang ada sekarang hampir tidak ada hukum. Sehingga hukum yang dilaksanakannya adalah hukum yang terdapat dalam Taurat. Itu sebabnya di sini dikatakan Nabi Isa itu membenarkan Taurat, tetapi juga wa atainahul Injil, kami juga Allah juga menganugerahkan kepada Nabi Isa kitab suci Injil. Fihi hudan wa nur, di sana terdapat petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Kitab Injil itu juga membenarkan kandungan kitab Taurat. Di dalam kitab Injil itu juga terdapat petunjuk Allah serta pengajaran buat orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dilanjutkan wal yahkum ahlul Injil bima anzalallah. Orang-orang yang dianugerahi kitab Injil, yang dijadikan kitab Injil sebagai petunjuk buat mereka, yaitu umatnya Nabi Isa, hendaklah mereka itu menetapkan hukum berdasar kitab Injil itu. Baru dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak menetapkan hukum berdasar ketetapan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu artinya keluar dari koridor agama. Ayat-ayat kita ini jadinya berbicara tentang orang-orang ahlul kitab, tentang orang Yahudi dan orang Nasrani. Namun demikian, seperti apa yang sering saya katakan, kalau ada kecaman terhadap umat-umat yang lalu, itu agar kita terhindar dari kecaman itu, Karena kalau kita tetap melaksanakan seperti apa yang mereka laksanakan, itu berarti kita juga terkena kecaman tersebut. Di sini, di akhir ayat ini yang kita terangkan ini dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang enggan mengambil, yang tidak memutuskan berdasar apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu termasuk orang-orang yang keluar dari koridor agama. Yang tidak memutuskan berdasar putusan Allah itu bisa karena tidak percaya, itulah dia kafir. Bisa dia percaya, tetapi dia tidak mau. Dia masih ucapkan, kalau bagi Muslim, dia masih ucapkan dua kalimat syahadah. Muslim dia, tetapi dia telah berlaku aniaya. Bisa dia percaya, dia mau mengamalkan, tetapi dia tidak mau perjuangkan. Nah, mereka itu dinilai keluar dari koridor agama. Itu tuntunan ayat-ayat kita ini yang mengantar kita kembali kepada ayat-ayat sebelumnya, mengantar kita berkata bahwa Allah mengecam orang Yahudi yang beranggapan bahwa mereka itu percaya pada Taurat tapi tidak ingin mengamalkannya, mengecam orang Nasrani yang berkata mereka mempercayai kitab Injil tapi tidak mau mengamalkannya. Yang paling penting yang tidak mau mereka amalkan itu menurut pandangan Al-Quran adalah bahwa di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, ada penjelasan tentang akan datangnya Nabi Muhammad sebagai Nabi, tetapi mereka tidak mau melaksanakannya. Mereka itulah yang kafir, yang zalim, dan yang fasik. Saya kira itu. Semoga kita terhindar dari perbuatan orang Yahudi dan Nasrani yang mempercayai kitabnya namun tidak ingin mengamalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sampai kita pada segmen tanya jawab. Saya akan berikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu, yang mana dulu? Ada tiga pertanyaan ibu ya. Silakan bu. Dalam ayat 46 kata musyadikon terulang sebanyak dua kali. Apakah ada maksud tertentu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, musyadikon lima baina yadaihi minal kitab. Ya, itu ya. Ya, musyadikon yang pertama itu menunjuk kepada Nabi Isa. Di sini dikatakan, dan Isa bin Maryam membenarkan apa yang terdapat sebelumnya dari kitab Taurat. Jadi Nabi Isa mempercayai Nabi Taurat. Itu musyadikan yang pertama. Musyadikan yang kedua itu Injil. Di dalam Injil ada hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Musyadikan ma baina yadaihi, kitab Injil itu sejalan membenarkan kitab Taurat. Jadi musyadikan dua kali, yang pertama menunjuk kepada Nabi Isa yang percaya pada kitab Taurat, yang kedua menunjuk kepada Injil yang kandungannya membenarkan kandungan Taurat. Jelasnya jadi dua yang berbeda. Silakan ibu, pertanyaan berikutnya. Mendengar penjelasan tentang hukum qisas, apakah berdosa bagi kita selaku warga negara Indonesia yang tidak memutuskan perkara dengan qisas? Wah, ini pertanyaan ibu ini panjang kalau kita mau jawab. Tapi begini ibu, prinsipnya orang tidak melaksanakan sesuatu itu kita lihat dulu. Kita perlu tahu apa sebabnya. Kalau sebabnya bisa dibenarkan, oke. Kalau sebabnya tidak bisa dibenarkan, itu ada masalah, ya kan? Nah, kalau sebabnya dia tidak mau dan dia tidak percaya itu, dan berkata ada yang lebih baik dari itu, dia berdosa. Bisa-bisa dia kafir. Ya kan? Oke. Tetapi kalau begini, saya beri contoh. Berdosa ke orang yang membuka auratnya? Tunggu dulu. Kalau dia ke dokter sakit pahanya, iya kan? Ada sebab. Berdosa ke seorang yang melakukan suatu pelanggaran, tetapi karena ada sesuatu yang memaksanya untuk itu. Berdosakah? Saya, ibu diancam. Ucapkan kalimat kufur, kalau tidak saya bunuh. Terus ibu ucapkan kalimat kufur, dosa enggak? Nah, jadi kita harus lihat apa kondisinya, apa sebabnya. Ya, kalau seandainya ada orang yang berkata, kalau sekarang diterapkan itu bisa bahayanya besar, karena kondisi belum mengizinkan, maka itu dia tidak berdosa. Nabi saja sekian belas tahun baru turun itu ayat-ayat yang berbicara tentang qisas, yang berbicara tentang sholat, yang berbicara tentang ini. Jadi tidak hitam putih itu, ya. Bagaimana kita mau melaksanakan satu ketetapan misalnya menyangkut zina? Bisa-bisa kalau itu tayangan-tayangan yang ini masih ada, hampir bisa-bisa semua orang kena itu. Jadi harus dilihat kondisi, disiapkan dulu suatu kondisi, baru itu kita nyatakan bahwa ini dosa atau tidak dosa. Saya kira jelas, Bu. Pak, bagaimana kalau begini, ada orang yang sudah, kan nyawa dibayar dengan nyawa, bagaimana ada orang yang sudah membunuh lebih dari 10 orang? Sementara ini udah 10 orang nyawa yang sudah dia habisi, ini hukumnya? Hukum... Ya, dia tidak bisa dihukum 10 kali. Ya, nyawa yang dihukum sekali, ya tahu. Apa boleh buat? Oh, begitu ya. Iya. Hukum... Mungkin di akhirat nanti dia dapat double-double. Dia dapat double-double dari siksa. Iya kan? Iya, iya. Iya, persoalannya kan ini agama. Itu tidak hanya melihat di dunia. Agama ini melihat jauh ke sana. Jadi jangan semua diukur mau diselesaikan di dunia, di akhirat juga ada. Ada hukum Allah yang lebih adil, ya, adil, Pak, ya. Yang lebih adil. Baiklah, Ibu, pertanyaan berikutnya silakan. Apakah kalau seorang pembunuh sudah menjalankan hukum qisas berarti menghapus dosanya? Menghapus dosanya antar dia dengan manusia. Tetapi dosanya kepada Allah akan terhapus kalau dia menyesal. Tapi kalau dia tidak menyesal, ya dia tetap dituntut. Ya kan? Kalau dia taubat, ya ini dijatuhi hukuman qisas, hapus insya Allah. Tetapi kalau tidak, ya dia hanya antar manusia itu dia selesai. Tidak bisa lagi keluarganya menuntut karena dia sudah dihukum. Tetapi di sisi Allah dia masih tetap berdosa. Nanti kita lanjutkan kembali, ya, Pak, ya. Pemirsa, saya masih akan beri kesempatan pada ibu-ibu yang ingin bertanya, tapi sabar dulu karena kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Maidah. Sesuai janji saya akan beri kesempatan lagi pada ibu-ibu untuk bertanya. Silakan ibu yang masih penasaran sebelum pada kesimpulannya. Silakan, siapa dulu, ibu? Ayat 44 dan 47 tadi sering digunakan oleh sekelompok orang untuk menilai kafir. Orang yang di luar kelompoknya karena sumber hukumnya bukan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, Bu. Sekarang begini, Bu, kita mau lihat dulu. Kafir itu bermacam-macam. Jadi bisa saja orang yang menilai siapa yang bukan sumber hukumnya Al-Quran, bisa benar, bisa salah. Saya akan tanya pada ibu. Orang yang kikir itu kafir atau bukan? Kikir. Bukan. Al-Quran menamai orang kikir itu kafir. Karena dalam bahasa Al-Quran, kekufuran itu adalah segala kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama. Kafir. Orang yang memecah belah, kafir atau bukan? Nah, kalau ibu bicara hukum, biasanya orang lantas berkata yang tidak percaya Nabi Muhammad kafir, ya kan? Padahal kekufuran itu bermacam-macam. Yang meninggalkan sholat kafir atau tidak? Kafir. Bukan muslim. Tidak bisa ditanam di kuburannya orang Islam. Tidak kan? Tetap kan? Itu kafir artinya dia durhaka. Dia berdosa. Jadi istilah kafir ini kita harus dudukkan dulu. Siapa yang tidak mau menetapkan berdasar hukum yang ditetapkan Allah, karena dia tidak percaya atau karena dia anggap ada yang lebih baik dari itu kafir. Siapa yang berdosa juga kafir. Jadi banyak istilahnya. Ini tidak hitam putih. Oh, ini kafir, ini tidak kafir. Hati-hati menuduh orang kafir. Siapa yang menuduh seseorang kafir, sabda Nabi, maka salah satu dari mereka berdua itu kafir. Nah, jadi kalau saya tuduh si A, kamu kafir, padahal dia tidak kafir di sisi Allah, saya dianggap kafir. Nah, tapi kafirnya kafir bagaimana lagi? Ya, jadi saya kira begitu, Bu, ya. Nah, jadi tidak usah deh tuduh-tuduh orang kafir kalau memang tidak ini. Apalagi kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia muslim, paling saya berkata muslim yang berdosa karena dia tidak sholat, muslim yang ini dia masih harus kalau meninggal disolati, dikafani, dikubur, di kuburan umat Islam, dia masih muslim, saya kira itu. Baik, silakan Ibu, pertanyaan berikutnya. Mana yang perlu diutamakan ketika kita memiliki hak untuk menuntut qisas? Apakah tetap menuntutnya atau lebih baik melepaskan hak tersebut karena kita sudah memaafkan? Kita balik tanya. Mau untung atau mau balik pokok? Dua-duanya. Kalau untung pasti balik pokok. Kalau balik pokok belum tentu untung. Mau yang mana? Mau untung. Kalau menuntut, balik pokok. Iya kan? Balik pokoknya pun tidak 100%. Ini sudah mati. Ini hanya memuaskan nafsu. Tetapi manusiawi orang yang menuntut. Tetapi kalau memaafkan, dapat ganjaran besar di akhirat. Mau yang mana? Mau untung. Kalau begitu lebih baik memaafkan. Tetapi Allah tidak memaksa. Itu hak Anda. Hak Anda. Hanya dia katakan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Iya kan? Jadi itu. Pak, sekarang ini kan cenderung ada yang ingin menghapuskan hukuman mati. Karena katanya tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sementara di Islam sendiri ada hukum qisas, yaitu nyawa dibalas oleh nyawa. Ini bagaimana pandangan Islam dalam hal ini? Sekarang begini, biasanya yang pertama dulu sebelum kita menetapkan hukuman mati itu tidak mudah. Harus melalui proses pengadilan. Ada pembela. Pembela ini harus dengan cermat mencari dalih, walau dalih, untuk meringankan hukuman. Nah, kalau memang sudah ternyata ini harus dijatuhi hukuman, masih lagi dimintai pendapat keluarga yang terbunuh, mau maafkan atau tidak, ya kan? Yeah. Kalau itu pembunuhan antar ini. Tapi kalau sudah semua dilihat harus hukuman mati, mari kita lihat. Itu biasanya yang menuntut ditiadakan hukuman mati, dia tidak rasakan sakitnya keluarga yang ditinggal. Ya. Dia tidak rasakan itu. Dia tidak lihat kalau yang membunuh itu bahwa dia membunuh, katakanlah seorang, kalau dia kepala keluarga, dia bunuh juga anak-anaknya tanpa dia sadari, dia bunuh masa depannya. Ya kan? Jadi dan kita lihat Al-Qur'an berkata, lakum fil qisasi haya. Melalui qisas itu kamu dapat kehidupan. Karena kalau tidak dibunuh, bisa jadi keluarga yang terbunuh ini dendam, dia bunuh yang lain. Ya. Yang dibunuh baru, bunuh lagi ini. Terjadi dendam yang berkepanjangan. Karena itu ada yang berkata bahwa itu kejam. Bisa dilakukan tanpa kekejaman. Karena yang penting buat kita bahwa yang bersangkutan sudah seimbang hasil dari pembunuhannya terhadap si A ini, yaitu menghilangkan nyawanya, dia juga dihilangkan nyawanya. Ada yang berkata, oh itu itu kan orang sakit tuh yang pembunuh. Oke, kalau dia sakit tidak jatuh hukuman mati. Siapa tahu dia gila. Disitulah tugasnya pembela atau hakim untuk melihat. Jadi saya kira apa yang terjadi, kita di Indonesia ini masih menganut faham yang menyatakan hukuman mati bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Saya kira begitu. Baik, silakan Ibu, jika ingin bertanya lagi saya masih beri kesempatan. Apakah diperbolehkan jika kami mengantar saudara kami yang non muslim dalam penguburan jenazahnya? Ingat beberapa tahun yang lalu waktu Pope meninggal, banyak wakil-wakil negara-negara hadir ke sana ya, ikut menyampaikan bela sungkawa, termasuk kita di Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada halangan untuk kesana. Saya katakan kalau non muslim, tetangga kita, teman kita ada yang dalam kesedihan, kita boleh menyampaikan bela sungkawa. Yang terlarang itu adalah mendoakan dia diampuni Allah. Tetapi kalau kita berkata, wahai Tuhan, ini hambamu datang kepada kamu sudah meninggal, terserah sama kamu ya Allah, mau hukum dia, mau maafkan dia, itu terserah pada kamu, kita hanya sampaikan pada Tuhan. Tetapi hubungan kita, hubungan sosial, hubungan tetangga, hubungan persahabatan, itu bisa kita lakukan. Saya kira itu. Baik, silakan Pak berikan kesimpulannya. Kesimpulannya saya kira bagaimana ya? Kesimpulannya itu tadi baca. Yang pertama bahwa kepada Nabi Isa diturunkan kitab Injil. Kitab Injil membenarkan kitab Taurat. Kita semua harus mempercayai kitab-kitab itu selama sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu dinyatakan bahwa Allah telah menetapkan hukum qisas. Ketetapan itu sudah termaktub dalam kitab Taurat dan itu juga ada di dalam kitab Al-Quran. Sehingga ditetapkan adanya qisas. Qisas itu berarti persamaan, yang membunuh dibunuh, yang mencederai mata dicederai matanya, demikian seterusnya. Siapa yang enggan melaksanakan ketetapan-ketetapan Allah ini, maka sesuai dengan niatnya, sesuai dengan isi hatinya dan kondisinya, dia bisa dinilai kafir, bisa dinilai zalim, dan bisa dinilai fasik. Baik, terima kasih Pak atas uraiannya yang indah pada hari ini. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi besok. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Inti dalam beragama adalah berserah diri kepada Allah. Sudah sepatutnya kita sebagai hamba untuk patuh atas segala larangan dan juga perintahnya. Saya Ineke Kusyarawati, kita akan berjumpa lagi di episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.